Ingat aku saat kau lewati. Jalan ini setapak berbatu. Kenang aku bila kau dengarkan lagu ini terlantun perlahan. Barisan puisi ini adalah yang aku punya. Mungkin akan kau lupakan atau untuk dikenang. Ingat aku bila kau terasing dalam gelap keramaian kota. Tulisan dariku ini mencoba mengabadikan. Mungkin akan kau lupakan atau untuk dikenang. Doakanlah aku malam ini. Sebelum kau mengarungi malam, barisan puisi ini adalah yang aku. Akan kau lupakan atau untuk dikenang. Tulisan dariku ini mencoba mengabadikan. Yang mungkin kan kau lupakan atau untuk dikenang. Untuk dikenang.